Alkisah, si lebah pagi, dan si ayam. Ayam, ayam, bangun ya, udah pagi. Iya, iya. Aku sama teman-teman berangkat ya, ayam. Ya ampun, lebah. Pagi buta gini udah kerja aja. Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama madu TJ. Nggak heran ya, madu TJ kualitasnya terbaik. Yuk, duluan ya. Oke deh, lebah. Emang si lebah rajin banget. Ya, beginilah produktifnya lebah madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.